Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan fikih kita, pengertian jihad, kemudian keutamaannya dan sebagian hikmahnya. Hikmah disyariatkannya jihad, kita baru membacakan satu hikmah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Di antara hikmah jihad fi sabilillah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah li takhlisin nasi min ibadatil awsan wat tawagit wa ikhrajihim ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Di antara hikmahnya adalah agar manusia terbebaskan, terlepas dari penghambaan, perbudakan, berhala-berhala dan tagut-tagut, dan agar mengeluarkan mereka menuju peribadahan kepada Allah saja dengan tanpa menyekutukannya. Di antara dalil yang disebutkan adalah yang tertuang pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi yang namanya fitnah. Sebutkan oleh al-mufassirun, para ahli tafsir, fitnah di sini adalah syirkun wasaddun an sabilillah, kesyirikan dan upaya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, agar tidak ada lagi yang namanya kesyirikan, tidak ada lagi yang namanya upaya manusia dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan bangsa jin maupun bangsa manusia, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka agar agama yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah, yakni hanya Islam aja. Hanya Islam saja yang ada. Barakallahu. Dan untuk sementara ini memang belum terwujud. Kaum muslimin mereka masih berpecah-pecah. Mereka belum dipimpin oleh satu khalifah. Insyaallah di akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan seluruh kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin yang itu adalah perang besar antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Barakallahu. Sekarang kita masuk pada hikmah yang kedua. Hikmah disyariatkannya jihad. Asaniyah. Yang kedua. Kama syuri'a li'izalatil zulmi wa i'adatil hukuk ila ahliha. Jihad disyariatkan untuk menghilangkan kezaliman dan mengembalikan hak keadilan kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, dalam surat Al-Hajj ayat ke-39, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi mereka orang-orang kaum muslimin yang diperangi dengan sebab karena mereka adalah orang yang didolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Maha Mampu untuk menolong mereka, orang-orang yang didzalimi dari kalangan kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hikmah yang kedua ini menunjukkan di antara hikmah disyariatkannya jihad adalah menghilangkan kezaliman. Agar di muka bumi ini yang ada adalah keadilan. Siapa yang berbuat zalim, dia yang berhak untuk dibalas, dikisos. Barakallahu. Maka dalam surat Al-Hajj ayat ke-39 ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang yang diperangi, yang mereka didolimi, untuk membalas. Dan ini menunjukkan, dikarenakan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk menolong mereka, maka hendaknya mereka hanya kepada Allah saja meminta pertolongan. Kemudian lanjutan ayatnya dalam surat Al-Hajj ayat ke-40, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah, yaitu orang-orang yang diusir, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka dengan tanpa hak, dengan tanpa alasan yang benar, illa ayyaqulu rabbunallah, oleh karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, oleh karena mereka memeluk agama Islam. Akhirnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, barakafikum, mereka tidak ridho, barakafikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kaum muslimin, walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka, yakni murtad dari Islam, masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani atau agama musyrik. Orang-orang musyrik. Barakallahu. Kemudian as-salisah, hikmah yang ketiga. Kama syuri'al jihadu li'ilalil kuffar wa irghami anufihim wa irghami unufihim wal intiqami minhum. Jihad disyariatkan untuk menghinakan orang-orang kafir, untuk merendahkan mereka, dan sebagai bentuk balasan untuk mereka. Jadi jihad disyariatkan agar orang kafir ini menjadi hina. Kalau mereka tidak mau menjadi hina, mereka harus masuk Islam. Barakafikum. Sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam, maka orang-orang kafir ada tiga pilihan. Barakafikum. Sebelum perang, mereka ditawari oleh kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, untuk masuk Islam, maka mereka bebas sebagai saudara sesama Islam. Ini yang pertama pilihannya. Tidak mau masuk Islam, pilihan kedua. Kalau tidak mau masuk Islam, maka mereka harus membayar jizyah, upeti. Tidak mau pilihan yang pertama, tidak mau pilihan yang kedua, maka pilihan yang ketiga, mereka diperangi. Jadi orang-orang kafir, ketika kaum muslimin berjihad dipimpin oleh penguasanya, pemerintahnya yang sah, mereka barakafikum menawarkan tiga hal kepada orang-orang kafir yang hendak diperangi. Yang pertama, mereka masuk Islam dan mereka menjadi saudara-saudara kaum muslimin, tidak diperangi. Yang kedua, kalau tidak mau masuk Islam, mereka harus membayar pajak, upeti, Berapa persen? Ini sesuai dengan kebijakan pemerintah kaum muslimin. Kalau pilihan yang pertama, yang kedua tidak mau, maka pilihan yang ketiga diperangi. Barakallahu fikum. Namun ketika Nabi Isa alaihissalam sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan hanya dua. Masuk Islam atau perang. Masuk Islam atau perang. Tidak ada lagi, barakallahu fikum, ya, pilihan yang ketiga, ya, tetap kafir tapi membayar upeti, tidak ada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Jadi hikmah yang ketiga, jihad disyariatkan agar orang-orang kafir ini rendah, agar Allah menghinakan mereka, dan sebagai bentuk pembalasan untuk mereka. Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-14. Dalam surat At-Taubah ayat ke-14. Qatiluhum, perangilah mereka. Yu'adzibahumullahu bi'aidikum. Allah adab mereka, Allah siksa mereka melalui tangan-tangan kalian wahai kaum muslimin. Wa yukhzihim, dan Allah hinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, dan Allah akan menolong kalian kaum muslimin untuk mengalahkan mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan menghilangkan rasa dendam. Barakallahu fikum, akan mengobati rasa dendam yang selama ini terpendam di dada-dada kaum muslimin, yang selama ini mereka tersakiti, menahan. Allah hilangkan, membuat mereka lega pada dada-dada kaum muslimin. Jadi barakallahu fikum, yang ketiga ini dalam surat At-Taubah ayat ke-14. Barakallahu fikum. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memerangi kaum muslimin dengan perantara memerangi orang-orang kafir. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir dengan perantara kaum muslimin. Barakallahu fikum, di antaranya adalah sebagai bentuk azab atau siksa untuk mereka. Ketika barakallahu fikum umat Nabi Nuh alaihissalam, mereka dihancurkan tidak dengan jihad fisabilillah yang dipimpin oleh Nabi Nuh alaihissalam, tapi dengan barakallahu fikum tsunami terbesar di dunia, banjir yang menenggelamkan gunung-gunung yang ada. Tidak dengan jihad yang dipimpin oleh Nabi Nuh alaihissalam. Demikian pula kaumnya Nabi Saleh, Samud. Demikian pula kaum Ad. Dan juga kaum-kaum yang lain. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala musnahkan dengan tanpa adanya jihad fisabilillah. Memang ada sebagian barakallahu fikum melalui jihad fisabilillah. Seperti barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala utus, ya, seorang malaikat untuk memilih Bani Israel di antara mereka yang memimpin berperang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih Raja Talut alaihissalam, Raja Talut rahimahullah. Dan di tengah-tengah pasukan tersebut ada seorang nabi yang mulia, Nabi Dawud alaihissalam. Barakallahu fikum. Dan syariat jihad fisabilillah pada syariatnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihissalam itu diantara fungsinya adalah bentuk azab Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka orang-orang kafir. Namun barakah fikum, ini tidak meniadakan azab yang lain. Karena barakah fikum, kita saksikan sekarang ada tsunami, walaupun tidak sebesar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada gempa bumi, angin tornado, apalagi yang baru-baru ini angin tornado berupa api. Barakah fikum, yang Allah bakar perkampungan orang-orang Yahudi Israel sana. Barakah fikum. Wa yukhzihim, dan diantara syariat jihad dalam surat At-Taubah ayat ke-14 ini disebutkan sebagai bentuk menghinakan mereka orang-orang kafir. Wa yashfi sudura qaumim mu'minin, dan diantara syariat jihad adalah agar menyenangkan, membuat kaum muslimin hati-hati mereka senang, gembira, lega dengan terbalasnya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Barakah fikum, lega ya. Kalau tidak ada syariat jihad fisabilillah, barakah fikum, maka kaum muslimin ya, mereka akan senantiasa ya, hati-hati mereka barakah fikum selalu sedih ya, dikarenakan mereka diusir dari kampung-kampung mereka, dipisahkan dari anak dan istrinya, dibunuh orang-orang tua mereka. Tidak ada syariat jihad, maka mereka akan mengalami kesedihan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu tentang hati mereka, hamba-hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syariat jihad. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan masih banyak lagi syariat jihad yang lainnya. Barakallahu fikum. Di antaranya ya, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-111. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat At-Taubah ayat ke-111. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, Allah beli untuk mereka dengan jannah surga. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Menurut logika, yang namanya membeli, pihak pembeli itu belum memiliki barang yang dijual. Sebagaimana kita membeli barang di toko, status barang sebelum kita beli itu bukan milik kita. Sementara dalam surat At-Taubah ayat ke-111 ini, Allah membeli jiwa-jiwa orang yang beriman dan harta-harta mereka dibeli, ditukar dengan surga. Dalam keadaan kita orang-orang beriman, semuanya termasuk orang kafir, makhluknya yang ada dan harta yang mereka miliki itu milik Allah. Namun Allah masih membeli, diganti dengan jannah, dengan surga. Dan gantinya ini, barakallahu fikum, bayarannya tidak setimpal. Jiwa kaum muslimin, jiwa kaum mukminin, dan harta yang mereka miliki, walaupun sebanyak dunia dan seisinya, itu tidak sebanding dengan kenikmatan di surga. Namun Allah beli, Allah tawarkan. Ini menunjukkan rahmat Allah. Kalaulah Allah ini tidak dengan cara membeli, tapi memaksa, diperintah tanpa ada imbalan surga, Allah tidak zalim. Kenapa? Karena kita milik Allah. Sebagaimana kita punya barang, mau ditaruh di atas meja, mau taruh di bawah meja, mau taruh di dalam tas, terserah. Terserah yang punya. Tidak berhak orang lain memprotes. Barakallahu. Ini menunjukkan ya, maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masih membeli, menawarkan. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa dan harta mereka dengan surga. Bagaimana itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun. Dengan cara perniagaannya, dengan cara apa jual belinya? Dengan cara orang-orang yang beriman berjihad, berperang di jalan Allah, di jalan Allah. Kalau selain jalan Allah kelompoknya, selain jalan Allah agar dikatakan sebagai pemberani, selain jalan Allah untuk mendapatkan ghanimah harta rampasan perang, maka tidak masuk barakah fikum pada keutamaan surat At-Taubah ayat ke-111. Tidak masuk. Harus fisabilillah, ikhlas dan terpenuhi syarat-syaratnya. Ada pemimpin jihadnya dari kalangan ulil amri muslim yang sah atau orang yang menggantikannya. Kemudian TO-nya, target operasinya, orang yang diserang adalah orang-orang kafir harbi, bukan orang-orang muslim sebagaimana yang diperangi oleh ISIS, ya, Khawarij zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, maka mereka berperang. Wa yuqtalun, atau mereka terbunuh. Kalau mereka berperang kemudian mereka masih hidup, maka barakallahu fikum, mereka hidup dalam keadaan mulia dan juga membawa ghanimah sebagai barakallahu fikum hiburan dari Allah untuk mereka, harta rampasan perang. Kalau mereka ternyata yuqtalun, diperangi, meninggal, maka mereka mata syahidan atau mutu syahidan, ya, matu syahidan, mereka meninggal dalam keadaan sebagai orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid barakallahu fikum, dia terbebas dari yang namanya fitnah kubur. Tidak ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, tidak ditanya. Barakallahu fikum. Otomatis sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq itu memang tidak ditanya. Ya, pendapat yang rajih beliau tidak ditanya, dikarenakan kedudukan As-Siddiq lebih tinggi daripada syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, yang paling tingginya adalah para nabi dan para rasul. Mereka tidak ditanya di alam kubur, siapa nabinya, apa agamanya, siapa nabinya, apa agamanya, siapa Tuhannya, siapa Rabbnya, barakallahu fikum. Kemudian siapa nabinya, apa agamanya, tidak ditanya. Karena memang mereka yang mendakwahkan. Kemudian orang-orang yang jujur, as-siddiqun, as-suhada. Nah, as-suhada ini terbebas dari fitnah kubur, otomatis yang di atasnya terbebas. Orang-orang yang jujur, yang siddiq. Adapun kejujuran sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, ini memang sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Jika mereka berperang di jalan Allah, entah mereka berperangnya ini kemudian hidup atau kemudian meninggal mati syahid. Wa'dan 'alai haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Hal itu adalah janji yang benar yang telah disebutkan dalam Taurat orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid atau hidup mulia karena jihad fisabilillah, maka bagi mereka surga. Disebutkan dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu adakah orang, pihak yang lebih bisa memenuhi janjinya daripada Allah? Allah tantang. Mana pihak yang katanya adil tanpa korupsi? Ternyata walaupun enggak korupsi, ya sering bohong. Barakallahu'alaikum. Fastabashiru bibai'ikumul ladzi bay'tum bih. Maka hendaknya kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin, bergembira dengan jual beli yang kalian lakukan ini. Bergembira. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Barakallahu fikum. Jadi kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita ini adalah orang yang mengaku mengikuti jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita terikat dengan jual beli. Barakallahu fikum. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata barakallahu fikum, keadaan seperti sekarang ini belum ada jihad untuk Indonesia. Barakallahu fikum. Namun di sebagian tempat ya, seperti Saudi ya, mengutus tentaranya melawan orang-orang Houthi, Najis, orang-orang Syiah, ISIS juga diperangi, maka jihad bagi mereka. Bagi kaum muslimin, barakallahu fikum, maka jihad mereka ya, persiapannya adalah barakallahu fikum mengalahkan hawa nafsu dengan menuntut ilmu, mempelajari ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang bisa dengannya menguasai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Belajar bahasa Arab. Sebelum belajar bahasa Arab harus bisa membaca Al-Qur'an. Karena belajar bahasa Arab tidak lepas dari membaca huruf Arab. Maka harus bisa membaca Al-Qur'an, belajar tajwidnya barakallahu fikum ya. Kemudian makharijul huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf barakallahu fikum, sifat-sifatnya. Terus setelah itu mempelajari bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf barakallahu fikum. Kemudian setelah itu ya, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis barakallahu fikum, menelaah penjelasan-penjelasan para ulama tafsir Al-Qur'an dan juga syarah-syarah hadis barakallahu fikum, baik dalam hal tauhid, fikih barakallahu fikum, akidah, muamalah, akhlak, dan selain itu semua. Ini persiapannya. Kemudian barakallahu fikum, berdakwah. Ketika nanti ada panggilan jihad, orang seperti ini tidak kaget. Dikarenakan mereka telah mengalahkan hawa nafsunya. Adapun orang yang belum bisa mengalahkan hawa nafsunya, walaupun mereka adalah orang yang ahli bela diri, ahli perang, barakallahu fikum, banyak kenyataan yang membuktikan mereka lari. Dikarenakan tidak ada keimanan di hati-hati mereka. Barakallahu'alaikum. Dan yang bisa menggerakkan hati-hati mereka untuk berjihad fisabilillah semata-mata rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asal manusia ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Barakallahu'alaikum. Ya. Walaupun pasukan berani mati, ternyata takut mati. Ya, tidak berani kalau tidak diisi jin dulu. Barakallahu fikum. Toyib, kita lanjutkan. Masih ada waktu. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada hukum jihad fisabilillah dan dalilnya. Qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala hukmuhu wa dalilu dhalik, hukum jihad fisabilillah dan dalilnya. Al jihadu bima'nahul khos, jihad dengan makna yang khusus. Wahuwa jihadul kuffar, yang dimaksud adalah jihad melawan orang kafir. Jadi jihad itu ada yang jihad maknanya umum, ada yang jihad maknanya khusus. Yang maknanya umum mencakup tiga hal: jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, barakallahu fikum, dan jihad melawan orang-orang munafik. Adapun jihad melawan orang-orang kafir, ini disebut jihadul khos, jihad secara khusus melawan orang-orang kafir. Namun di sisi lain, jihad melawan orang-orang munafik dari sisi pelakunya, bukan dari sisi maknanya, dari sisi pelakunya yang memerangi, ini khusus dilakukan oleh para ulama, orang-orang yang berilmu, membantah mereka, menyebutkan barakallahu fikum kejelekan-kejelekan atau kesalahan-kesalahan mereka, barakallahu fikum, memperingatkan umat dari mereka. Tayyib. Al jihadu bima'nahul khos wa huwa jihadul kuffar fardu kifayah, jihad dengan makna yang khusus, yang dimaksud adalah jihad melawan orang-orang kafir, hukumnya fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Hukum asal jihad melawan orang kafir, hukumnya, hukum asal, hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil baqin wa sara fi haqqihim sunnah. Apabila ada orang yang mencukupi telah melakukan jihad, maka gugurlah dosa untuk sebagian yang lainnya yang tidak ikut jihad. Ini fardu kifayah. Sehingga jihad barakallahu fikum untuk mereka, orang-orang yang tidak ikut perang, barakallahu fikum, ya, hukum asalnya menjadi sunnah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum asal jihad fisabilillah adalah fardu kifayah, hukum asal. Nanti bisa menjadi fardu ain, wajib untuk setiap laki-laki yang tidak memiliki udzur apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Hukum asal jihad itu fardu kifayah. Ini harus diingat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang menunjukkan dalil hukumnya adalah fardu kifayah, surat An-Nisa ayat ke-95. An-Nisa 95. La yastawil qa'idun minal mu'minin ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama antara orang-orang yang duduk tidak ikut perang, yang tidak ada uzur, tidak ada uzur, dari kalangan orang-orang yang beriman dibandingkan dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa-jiwa mereka. Itu tidak sama perbandingannya, orang yang berjihad dengan orang yang tidak ikut perang. Yang tidak ikut perangnya ini tidak ada uzur, sehat-sehat saja. Jadi tidak sama perbandingannya, keutamaannya. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Maka Allah utamakan, ya, Allah naikkan tingkatan, satu tingkatan, satu derajat bagi orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di atas orang yang tidak ikut berjihad, satu derajat. Jadi orang yang berjihad fisabilillah, kedudukannya di sisi Allah itu lebih tinggi satu derajat dibandingkan dengan orang yang beriman yang tidak ikut berperang. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan masing-masingnya orang yang berjihad dengan yang tidak berjihad dari kalangan kaum mukminin, Allah telah persiapkan, telah janjikan untuk mereka al-husna, yakni surga. Kalau meninggal dalam keadaan beriman. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idin ajran 'azima. Dan Allah utamakan orang yang berjihad di atas orang yang tidak berjihad berupa pahala yang besar. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan, barakallahu fikum, sebutkan di sini, faqad dallat hadhihi al-ayatu ala anna al-jihada fardu kifayah la fardu ain. Maka ayat ini, surat An-Nisa ayat ke-95, menunjukkan bahwasanya jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Mengapa? Li'anna Allah, dikarenakan Allah fadola bainal mujahidin wal qa'idin anil jihadi biduni udhrin. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan antara orang yang berjihad dengan orang yang duduk-duduk tidak ikut berperang, barakallahu fikum, dengan tanpa udzur. Wa kullan wa'adal husna wahiyal jannah. Dan masing-masingnya Allah telah persiapkan, telah janjikan al-husna untuk mereka, yakni jannah, surga. Kemudian walau kanal jihadu fardhu ain lastahaqqal qa'iduna al-wa'ida lal wa'da. Dan seandainya jihad itu hukum asalnya adalah fardhu ain, niscaya orang yang duduk dari kalangan orang beriman yang tidak punya udzur, tidak ikut perang, mereka mendapatkan ancaman, bukan justru mendapatkan janji surga. Sementara dalam surat At-Taubah, dalam surat An-Nisa ayat ke-95 ini, barakallahu fikum, Allah sebutkan masing-masingnya yang berperang maupun tidak, kalau mereka beriman, mereka mendapatkan surga. Hanya saja orang yang berperang dengan jiwa dan harta mereka dari kalangan orang yang beriman, Allah, ya, utamakan satu derajat daripada orang yang tidak ikut berperang. Allah telah, barakallahu fikum, persiapkan surga. Dalam surat An-Nisa ayat ke-95 ini disebutkan surga. Seandainya, barakallahu fikum, jihad itu fardhu ain, otomatis yang tidak ikut perang tadi kan berdosa dan mendapatkan ancaman, bukan surga. Ini menunjukkan dalam surat An-Nisa ayat ke-95 ini, barakallahu fikum, hukum asal jihad, ya, ini dalilnya, hukum asal jihad itu adalah fardu kifayah, bisa menjadi fardu ain apabila ada syarat-syaratnya. Dalil yang lain, waliqaulihi ta'ala, dan ditujukan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-122, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafah. Tidak selayaknya bagi orang yang beriman mereka berangkat berperang semuanya. Semuanya berangkat perang. Ya. Tidak pantas kalau semuanya. Tidak layak. Ini karena kondisi fardu kifayah. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Surat At-Taubah ayat ke-122. Maka barakah fikum, sekiranya ya sekelompok dari mereka ini tidak ikut perang, ada sekelompok dari mereka yang tidak ikut perang, ya itu baik untuk mereka untuk mendalami agama, agar mendalami agama. Barakallahu fikum. Ya. Sekiranya di antara mereka ada sebagian kelompok yang tidak ikut berperang, ya, dalam rangka mendalami agama. Dalam surat At-Taubah ayat ke-122 ini menunjukkan hukum asal jihad fisabilillah, barakallahu fikum, itu adalah fardu kifayah. Jadi tidak semuanya ikut perang, tapi ada sebagian yang masih tinggal mendalami agama, belajar. Agar ketika kembali atau banyak yang meninggal, masih tersisa orang-orang yang berilmu. Ini apabila kondisinya fardu kifayah. Menjadi fardu ain apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Dan fardu kifayah ini apabila bagaimana? Apabila tidak disebutkan dalam syarat-syarat fardu ain. Barakallahu fikum. Wa hadza mashrutun bima idza kana lil muslimin quwwatan. Bima idza kana lil muslimin quwwatun wa qudratun ala qitali a'daihim. Dan jihad ini dipersyaratkan apabila kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memerangi musuh-musuh mereka. Fa in lam yakun ladaihim quwwah wala qudratun saqata anhum kasairil wajibat. Maka apabila pada sisi kaum muslimin tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, maka gugur jihad pada mereka ini sebagaimana gugurnya kewajiban-kewajiban yang lain selain jihad ketika mereka tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan. Sholat hukumnya apa? Wajib bagi setiap laki-laki ke masjid ketika dia tidak mampu, barakah fikum, atau tidak memiliki kekuatan karena sakit, tidak mampu berjalan, maka gugur bagi dia. Atau dia mampu, kuat, namun ada uzur yang lain. Barakallahu fikum. Misalkan keadaan di luar rumah sedang tidak aman, ada peperangan, ya, ada konflik, sehingga barakallahu fikum mereka mengkhawatirkan nyawa mereka hilang. Karena memang tidak aman. Barakallahu fikum. Maka gugur sholat berjamaah di masjid. Atau karena hujan, walaupun mampu ada uzur, maka gugur. Jadi jihad itu ada syarat-syaratnya. Tidak hanya bermodalkan dengan kuat, berani, tapi ada syarat-syarat yang lainnya. Barakallahu fikum. wa asbaha qitaluhum li aduwihim wal halatu hadhihi ilqaan bi anfusihim ila tahlukah. Sehingga apabila mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan, perang mereka melawan musuh-musuh mereka ketika itu menjadi sebuah tindakan dianggap sebagai tindakan menjerumuskan jiwa-jiwa mereka kepada kehancuran. Kalau tidak memiliki kekuatan, kemampuan, dia nekat perang, maka itu barakah fikum menunjukkan ya mati konyol. Allah Subhanahu wa taala larang sebagaimana disebutkan dalam surat ya Al-Baqarah. Barakah fikum. Surat Al-Baqarah ayat ke-195. 195 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan hendaknya kalian berinfak di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan jiwa-jiwa kalian dengan usaha-usaha kalian sendiri, tangan-tangan kalian sendiri menuju kehancuran. Wa ahsinu, hendaknya kalian berbuat ihsan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kita dilarang barakah fikum ya berperang dalam keadaan tidak mampu, tidak memiliki kekuatan barakah fikum, maka dilarang. Baik. Tayyib, untuk berikutnya terkait dengan keadaan jihad yang hukum asalnya fardu kifayah menjadi fardu ain akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ila huna naktafi. Subhanaka wa ta'ala bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa hifdhakumullah.